ngekei iki aku jane gak tau ngomong karo sabrang sakno sabrang. Aku lak sering ngekei ular-ular kemantenan. Jane aku iki ngeten dulur-dulur kula niki nggih kathah nek ilmune ngoten kathah. Cuman iki kabeh niku mek ilmu tok. Nek sampean kepengin anak sampean iki rumah tanggane apik niku awet niku gampang carane. Pokoke aja kaya kula ngoten mawon. Aku ngomong ngono mesti, aja kaya kula. Aku karo sabrang ini mengalami hal-hal yang luar biasa waktu dia kecil. Oh, dobel iki. Aku wis drama rene. Wis misuk-misuk aku. Wis aku wis meh piori aku air mataku atau dadak nguyuh. Wah! Sabrang wis. Tahu tak jak nang Gunung Merapi nduk jam-jam ya mene iki, jam-jam sijian sampai di puncak Merapi terus aku omong-omongan karo Mbah Jumadil Kubro Kiai Gringsing Sabrang ngikut dari belakang. Terus ana arek-arek makiyah melok situ aku cowok kelantanganku wedi ngene iku. Dadi ana macan karo macan rai macan campur sapi dan itu karakter Merapi kau wedi sak bukit ngene iku. Terus iki Sabrang nang ndi ya? Iki pas kene iki pas sakral-sakral iki Sabrang nang ndi iki? Tak duwe ngoyo adane. Ngoyo lho coba. Iki elmune dukur temen ya arek iki. Kene iki gak kroso gak punya kesadaran sahwat blas. Lho Sabrang iki iso di daerah di wilayah yang sakral iku dhek ngoyo iso. Tapi resikone digetak-getak temen Sabrang. Dadi pas ngoyo iki ono. Hayo, melayu Sabrang. Ora melayu aku. Ora melayu ya. Ora melayu, ora digetak. Wis gereng kok wis. Oh gereng. Ngono iki. Wis kadung nguyuh to. Iki nek aku melayu meng katokku teles. Iki. Terus tak golek positif wae. Ora apa-apa, mosok bapake ra mbelani nek ana gelut. Lumayan. Lumayan delok bapakku gelut terus demit ngono bayanganku wis tak nguyuh babah bengok-bengok ngono. Walah, aku iki wis terharu brang iki mau brang. Terus kowe ngoyo dadi kelingan Gunung Merapi aku. Kene iki wis sinetron ya aku wis masa kecil kita. Penuh penderita. Ngono aku mang brang. Dadak ngene. Lho kene iki esensi kono literasi ya. Oke. Okay. Jadi kita tak baleni didik iki mau utlubul ilma walau bisin. Itu tidak gini, soal hadis gak usah berdebat. Tidak perlu diperdebatkan. Nek Quran nganut to, nek hadis gak nganut gak apa-apa. Dalam arti ngene, hadis itu proses verifikasinya itu sangat sukar. Dan dituliskan itu 200 sampai 300 tahun sesudah terjadi. Saya ini misalnya Muzamil ngomong apa, terus ono sing eling kok ndek krian ta ndek. Engko totok krian. Mang Pak Muzamil ngomong ini, kira-kira pas ta gak karo sing diomongno Pak Muzamil? Pasti ada distorsi, degradasi. Apalagi sampai berlangsung ratusan tahun. Jadi hadis itu sangat relatif. Maka akhirnya adalah ada persyaratan-persyaratan terhadap hadis. Pokok ingin lo nek kira-kira gak melbu akalmu wis tinggal ne. Nah maka Cak Parto gak mungkin walau bisin gak apa-apa tinggal aja. Sama dengan i'mali dunia kakak anna kata insya abadah wa'mali akhirati kakak anna kata mutu goda. Itu saya sama dengan Cak Parto gak iso mahami mosok Kanjeng Nabi ngomong ini. Goleo panguripan, goleo nafkah, koyok-koyok kau niku urip saklawase. Dadi dodol padi piro kurang. Walek duit sak akeh-akeh. Kau ni gak cukup tau wis duit deposit sak unukae omah wis telu. Lho urip selama-lamanya iya. Masa ono nabi muruki gragas sak ngono sih. Dadi itu satu. Faktor kedua. Menurut saya Islam tidak memisahkan dunia dengan akhirat. Tidak ada kasus dunia tok dan akhirat tok. Semua peristiwa itu bernilai komprehensif dunia dan akhirat. Kon ngoyoh itu ya bernilai dunia, ya bernilai akhirat. Kon dolek nafkah ya opo ae wis. Semua bernilai dunia dan akhirat. Jadi tidak ada li dunyaka atau li akhiratika tok, enggak ada. Karena seluruh li dunyaka itu berakibat atau bernilai li akhiratika. Itu kedua. Ada banyak alasan untuk sukar percaya kepada itu. Saya malah tak balik. Ikmal li dunyaka ka'annaka tamutu goda. Ngono nek aku. Wa mal li akhiratika ka'annaka ta'isu abada. Nek aku tak balik. Baba. Kayak mensana ingkor parisanu. Badan yang sehat. Jiwa yang sehat terletak di dalam badan yang sehat. Kit SMP wis tak balik. Badan yang sehat terletak di dalam jiwa yang sehat. Bukan jiwa yang sehat terletak di badan yang sehat. Koruptor sehat kabeh badane. Jiwanya tidak ada yang sehat. Kalau jiwanya sehat, pasti jiwa itu menyehatkan badannya. Jadi itu lahirnya dulu dari Sparta, tidak dari Athena. Kan begitu. Mensana incorpore sano, digo sampai saiki ndek pramuka-pramuka iki. Wis gak apa-apa lah, keliru didik gak masalah, wong engko keliru nang ndi pol-polane tutuk Gusti Allah meneh, gelem gak gelem ya. Gak ono nggon liya kate kos ndek ndi kon. Gitu loh. Cuman nek iso iki aja tutuk Gusti Allah melalui jalan sing keliru. Engko kon ditakon liwat ndi kan marek ngono. Mun takon sing penting tutuk mriki lho kan gitu kan. Nah, tapi lak mampir jarak kon Mang. Ya nggih, Pak. Ah niku dak wah kok niku. Oke, rek ini waktu nentek rek iki ya. Dadi walau bisin jelas ya Mas. Jadi justru andaikan Cina itu primitif, Rasulullah malah mengatakan sinau masih nang wong primitif upamane ngono ya. Aku lho, ini kan jelas toh, guru itu ya sinau nang murid, rek gak mek murid sinau nang guru. Dokter itu ya sinau nang pasien, justru banyak ilmu dari pasien. Ngono ya. Oke, terakhir. Engko sik. Imali dunyaka bukan hadis menurut dia. Bulan depan ya dijajal lah, dicatat ya dung ya. Min ya. Terus? Oke. Otentik tadi, dan itu otentik itu yang an-nabi al-umi. Sekarang Anda semua harus membersihkan diri Anda supaya Anda otentik. Jadi misalnya aku takon, awakmu sembahyang ya? Islam ya? Duduk. Mboten? Islam atau mboten? Mugi-mugi, oke. Tapi lumayan nih, maknya bisa nih. Kongres umat mugi-mugi Islam. Wah, lumayan tuh. ISIS kate teko bingung kok cek mugi-mugi gak masalah ya. Mugi-mugi ya itu. Meh ya gak apa-apa. Kon Islam nggih meh lah ngene iki gitu ya. Lumayan iki. Apa agamamu meh Islam. Kan lak gak diuring-uring kan. Tasik meh niki rek, tasik meh. Oke. Otentik ini sangat penting teman sekalian. Maka esen ngene. Aku takon. Lanang wedok iku literasi tak esensi. Dia juga bisa esensi, dia juga bisa literasi. Oke. Jadi ini variabel-variabel enggak karu-karuan lipatannya. Hidup itu penuh lipatan dan Anda kalau lurus-lurus saja kamu digilas oleh lipatan-lipatan itu. Jadi misalnya ngene, nek aku ditak, apa sebabnya kok lanang wedok campur? Saya iya. Apa jawabane Ndik Maya? Kok gak ono iki wedok, kene lanang ngono. Sebab dek ini gak ada orang lanang, gak ada orang wedok. Di sini esensial. Lanang wedok itu literatif. Ya tega? Jelas ya? Gak kini kan jeeling lananganmu ta?